بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أجمعين أما بعد maka kita lanjutkan pembahasan mulakhas qaidul lughah al-arabiyahnya sampai di juz di juz yang keberapa ini? Juz kedua sampai di fasal ke berapa Mas? Oh masih fasal kelima ya? Fasal kelima Master Rufi al-Thulafi ya. Baik, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama ya ikhwah bahwa ada pembahagian isim itu ditinjau dari sisi tarkibnya. Tarkib sendiri kalau kita Indonesia kan artinya susunan ya. Namun tentunya susunan yang dimaksudkan di sini bukanlah tarkibul kalimah ya, bukan susunan kalimah. Sekalipun memang kita lebih familiar terhadap istilah tarkib, itu maksudnya adalah tarkib kalimah seperti pernyataan Ibnu Hajar Rum, al-kalamu huwal lafzul murakkab tarkibun. Nah, biasanya istilah tarkib itu memang tertuju kepada susunan kalimah seperti tarkibul idhafah, tarkibun na'tiyah, tarkibul isnadi, itu kan susunan kalimah ya. Nah, namun susunan yang dimaksudkan di sini adalah susunan, bukan susunan kalimah, tapi susunan jati diri kalimah itu sendiri. Gimana ngomongnya? Ya, tarkibihi. Ya, apalagi ini kembalinya ke isim ya, ke penyusunan si isim tersebut. Gitu. Jadi mungkin susunan apanya nih? Pola. Susunan pola ya? Iya, susunan polanya gitu lah ya. Saya pun nggak tahu. Karena yang jelasnya begini ya, istilah al-ismu bin nazari ila tarkib ini jelasnya istilah yang amat sangat baru atau bahkan barangkali wallahu alam saya belum tahu juga ya memastikannya. Namun selama saya belajar nahu saya baru dapat istilah ini dari beliau, dari Fuad Nikmah. Iya Pak. Mukhtarat itu bisa dibilang itu menjiplak mulakhas. Ya, bahkan dahulu iya sama bahasa mereka juga meniru ini ya al-ismu bin nazari ila tarkibihi, jadi itu ngejiplak itu ya, hampir menjiplak isi dari mulakhas isi dari mulakhas wallahu alam ya. Walaupun mungkin tidak ada muqaddimah, tidak ada pernyataan di muqaddimahnya atau sebagainya, tapi pernah dinyatakan ya oleh salah satu penulisnya demikian itu. Mengutip dari yang ada di mulakhas dan dari yang ada di tuhfatus saniyah, makanya namanya mukhtarat, pilihan-pilihan. Wallahu alam. Jadi saya baru tahu dari Fuad Nikmah ya istilah al-ismu bin nazari ila tarkibihi. Walau padahal ya istilah tarkib itu di kita itu lebih familiar diistilahkan kepada susunan kalimah. Nah di sini yang kita bahas ini bukan susunan kalimah, tapi si kalimah itu sendiri yang ditinjau dari sisi tarkibnya. Kalau dibilang al-ismu bin nazari ila bunyati, pembentukannya, bangunannya itu sudah diistilahkan untuk permasalahan pembahagian kepada isim maksur, isim mamdud, isim mangkus dan isim sahih. Nah, itu pembahagian tersebut ya, itu dikategorikan, dikelompokkan berdasarkan peninjauan bunyah. Nah, adapun pembahagian isim kepada jamid dan mustaq ini oleh beliau diklasifikasi ya, dikelompokkan gitu ya kepada permasalahan al-ismu bin nazari ila tarkibihi. Nah, apakah pengklasifikasian ini memang sudah tepat ya, pas atau masih ada sisi kelemahan ya, wallahu alam. Demikian. Jadi bingung juga ini tarkib apanya maksudnya ya. Kalau kita bilang tarkibul kalimah, padahal kalimahnya enggak tersusun. Karena memang kita bukan bahas susunan kalimah. Tapi kalimah itu sendiri yang mau kita bahas, yang mana lebih dekat jika ini dibahas ini saya kan dengan pembentukannya ataupun bangunannya. Tapi istilah bangunan itu tadi sudah untuk pembahagian isim mangsur, mangkus dan seterusnya, kan begitu. Nah, ini yang membingungkan akhirnya. Jadi mau enggak mau mungkin akhirnya Fuad Nikmah menggunakan istilah tarkib. Tapi ya lagi-lagi kita pahami sebagai pembentukan gitu loh. Jadi isim ditinjau dari sisi pembentukannya, itu ada yang terbagi kepada jamid dan mustad. Ya, begitulah kira-kira. Wallahu a'lam. Nah, kalau mereka dahulu cuma begini aja, al-ismu dharbani, al-ismu thalathu dharabatin, thalathatu dharabatin, ya begitu. Mereka begitu baginya. Al-ismu thalathatu dharabatin, al-mufradu wal-musanna wal-jama'. Al-ismu dharbani, al-zahiru wal-mutmar. Al-ismu dharbani apa namanya? Misalnya apa? Ah iya, al-mu'annasu, al-mudhakkaru wal-mu'annas, kan gitu. Ya begitulah dulu. Ya gitu-gitu aja. Pokoknya isim ada dua, isim ada tiga. Nah, dari sisi apa itu? Iya, enggak dispesifikkan begitu ya. Nah, demikian. Tapi kalau misalkan kayak pembahagian kepada mudhakkar dan mu'annas ini masih ada ya. Misalkan mereka katakan apa? Linnaw ataupun bin nazari ila naw'ihi. Seperti mufrad, musanna dan jama, itu mereka juga bisa utarakan dengan mengatakan lil adad ataupun bin nazari ila adadi, kan gitu. Namun kalau kayak perkara seperti pembagian isim kepada mangkus, mamdud, nah ini saya belum nemu istilahnya ya, kecuali ya baru nemu dari beliau begitu. Yang seakan-akan sepertinya beliaulah pelopornya ya, yang mempelopori istilah-istilah ini. Wallahu a'lam. Ya, tapi masya Allah, ala kulli hal ini sangat membantu dan memudahkan pelajar. Terlepas dari siapa yang mempeloporinya, cuma saya yakin sepertinya beliau yang mempelopori hal ini. Karena saya belum nemu buku lain ya, yang begini. Seperti Jami' ad-Durus, ya, yang notabene dikenal dengan kitab Nahu yang juga cukup lengkap katanya, kan? Sampai judulnya saja Jami', cakupan, kan begitu. Jami' ad-Durus. Nah, di situ beliau cuma ngebagi ya al-ismu, yaudah, ya udah, ataupun anwaul ism. Nah, anwaul ism itu nanti mufrad, musanna, mudzakkar, mangkus, mamdud, terus begitu. Ya udah langsung aja semua. Jadi perkenalan isim itu seperti itu cara beliau. Ya di sana. Silakan lihat di Jami' ad-Durus. Jadi enggak ada seperti beliau ini ya, yang memang diklasifikasikan gitu. Insyaallah. Ya wallahu a'lam bishawab. Silahkan lihat. Jadi, nah oleh karena itu saya ngerasa akhirnya, ya, saya ambil kesimpulan bahwa beliaulah yang mempelopori metode ini, sistem ini. Sepertinya demikian. Tapi kalau memang ada sebelum beliau, silahkan sharing ya. Ya, namun, selama saya belajar, saya baru tahu dari beliau. Ya. Jadi akhirnya saya buat kesimpulan bahwa beliaulah yang mempelopori hal ini. Baik. Nah, kata beliau, isim ditinjau dari sisi tarkibnya ini, ya, ini istilah aja, jangan terlalu dimaknai tarkibnya, karena kalau dimaknai tarkib itu lebih kepada seharusnya masalah susunan kalimah, kan gitu. Yaitu ada dua, jamid dan mustad, yang kemarin kita sudah jelaskan tentang isim jamid, apa itu jamid. Ya. Dan jamid terbagi lagi kepada dua, ada yang jamid itu berupa ismul dzat, ada yang jamid itu berupa ismul makna. Nah, kemarin pun juga kita sudah terangkan definisi perbedaan antara ismul dzat dan ismul makna. Yang kedua-duanya adalah isim jamid. Ya, setelah kita jelaskan juga definisi dari jamid, kenapa kedua-duanya ini dinamakan dengan isim jamid atau masuk kategori isim jamid? Ya, karena memang masuk definisi. Karena masuk definisi, maka dia dinyatakan ataupun dikategorikan isim jamid. Terus apa perbedaan antara dzat dan makna ataupun ismul masdar? Kemarin juga sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke rincian daripada al-masdar. Nah, masdar ini ada poin-poinnya lagi ya. Sebagaimana bisa kita lihat sendiri di sini, walau tidak dinyatakan secara sharih oleh beliau ya, dengan mengatakan wal masdaru naw'anilah atau apalah, kan begitu. Namun kita bisa lihat, kita bisa pahami bahwa masdar ini terdapat pembahasan lebih lanjut lagi. Pertama, beliau memperkenalkan tentang masdar bagi fi'il sulasi ataupun bagi fi'il yang terdiri dari tiga huruf. Masdarul fi'il sulasi. Dan fi'il yang terdiri dari tiga huruf ini itu bisa kita dapati di kisem apa dari empat kisem yang kita kenali? Iya, cuma di sulasi mujarrad. Ya, fi'il sulasi ini hanya bisa kita dapati di kisem sulasi mujarrad. Nggak akan kita dapati di sulasi mazid. Ya. Jadi fi'lu sulasi ini tidak akan kita dapati di sulasi mazid. dirubai mujarrad apalagi, dirubai mazid apalagi. Ya, jadi fi'lu tsalatsi ini hanya bisa kita dapati di tsalatsi mujarrad. Nah, jadi bab-bab yang ada di tsalatsi mujarrad, pembahasan masdarnya di sini beliau jelaskan, di sini beliau paparkan. Jadi pembahasan masdar yang ada di tsalatsi mujarrad, karena di tsalatsi mujarrad itu semua babnya adalah fi'lu tsalatsi yang hanya terdiri dari tiga huruf. Jadi begini, ada istilah lain lagi di sana, ada perkembangan istilah lagi. Di mana kan istilah yang kita kenal itu kan qism tsalatsi mujarrad. Qism tsalatsi mazid fi, qism ruba'i mujarrad, qism ruba'i mazid fi, selesai. Tsalatsi mujarrad, tsalatsi mazid fi, ruba'i mujarrad, ruba'i mazid fi. Jadi istilah yang keluar cuma 3 sama 4. Ya kan? Tsalatsi mujarrad, tsalatsi mazid fi, ruba'i mujarrad, ruba'i mazid fi. Namun ya, di sana ada istilah perkembangan lagi ya. Ada istilah perkembangbiakan lagi, ada yang namanya fi'lu tsalatsi. Enggak ada mujarrad-mujarradnya nih ya. Fi'lu tsalatsi, fi'lu ruba'i, fi'lu khumasi dan fi'lu sudasi. Nah, demikian. Jadi ada istilah lagi. Nah, ini dua istilah yang berbeda. Kalau tsalatsi mujarrad, maka yang dimaksudkan di situ adalah fi'il-fi'il yang dia yang 6 bab itu ya. Pokoknya begitulah dia. Jadi kalau yang dimaksud dengan tsalatsi mujarrad, maka yang 6 bab yang kita kenal itu. Kalau yang dimaksud dengan tsalatsi mazid fi, maka 12 bab yang kita kenal itu. Kalau yang dimaksud dengan ruba'i mujarrad, 1 bab yang kita kenal itu. Dan kalau yang dimaksud dengan ruba'i mazid fi, itu adalah 3 bab yang kita kenal itu. Namun kalau ungkapan fi'lu tsalatsi, ya maka ini kebetulan ya, kebetulan adalah 6 bab yang ada di tsalatsi mujarrad, karena memang kebetulan semuanya fi'lu tsalatsi. Namun ketika kita katakan fi'lur ruba'i, ini bukan berarti ruba'i mujarrad atau ruba'i mazid, enggak. Fi'lur ruba'i bahkan ada di qism tsalatsi mazid, seperti af'ala itu fi'lur ruba'i, fa'ala itu fi'lur ruba'i. Nah, begitu, itu namanya fi'lur ruba'i. Mafhum kira-kira. Begitu juga dengan fi'lul khumasi. Ya, fi'lul khumasi itu bisa kita dapati di qism tsalatsi mazid fi dan juga di qism yang ruba'i tadi di qism ruba'i ya. Yang ruba'i itu di qism ruba'i dan di qism ruba'i mazid fi. Ya, khumasi bisa kita dapatkan di qism ruba'i mazid fi. Begitu juga dengan sudasi, bahkan sudasi, fi'lus sudasi itu bisa kita dapati di sulasi mazid fi, bisa kita dapati di ruba'i mazid fi, demikian. Wallahu alam. Paham kira-kira? Ya, jadi bedakan kedua istilah itu. Ya, istilah yang 4 qism dengan istilah yang jumlah huruf yang terdapat pada fi'l. Ya. Sulasi, fi'lus sulasi, fi'lur ruba'i, fi'lul khumasi dan fi'lus sudasi. Namun enggak ada fi'lus suba'i ya. Enggak ada. Nah, demikian. Jadi paling banyak berarti 6 huruf. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi bahwa tolak ukur kita tentang permasalahan tersebut adalah fi'il madinya. Bukan fi'il mudhari ataupun bukan shighah-shighah lainnya. Jadi yang menjadi tolak ukur kita adalah fi'il madinya. Karena kalau fi'il mudhari-nya bahkan ada yang suba'i. Iya. Yeah. Kalau fi'il mudhari'nya. Namun yang kita katakan tadi tsalatsi, ruba'i, khumasi dan sudasi itu mengarah kepada fi'il madhinya. Nah, kata beliau, laisa li masdaril fi'li tsalatsiyyi qa'idatun atau qa'idatan atau qa'idatin. Sebagai isim laisa muakhar. Kenapa laisanya enggak pakai ta'ut tanis? Karena qaidah adalah muannas. Iya, karena ada fasil ya. Jadi boleh tidak menggunakan ta'ut tanis pada laisa. Dan laisa adalah fi'il. Ingat, kana dan saudara-saudaranya itu semuanya adalah fi'il. Ya, tidak ada yang tidak fi'il. Semuanya fi'il. Nah, demikian. Jadi ya hukum-hukum fi'il masuk kepadanya. Walau seperti yang kita tahu memang ada yang mutasarrif tam, ada yang mutasarrif naqis, ada yang ghairu mutasarrif. Nah, jadi kata beliau, laisa li masdaril fi'li tsalatsiyyi qa'idatun wahidatun. Jadi memang begitu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui selama ini, bahwa fi'il sulasi, ya, dan tadi kita sudah tegaskan fi'il sulasi ini bisa kita dapati dan hanya didapati pada qism sulasi mujarrad. Nah, jadi dengan kata lain, fi'il-fi'il dari qism sulasi mujarrad itu masdarnya tidak memiliki satu kaedah gitu ya. Tidak hanya satu kaedah atau semisalnya lah. Gimana? Intinya laisa li masdaril fi'il tsulatsi qa'idatun wahidatun. Tidaklah bagi masdar fi'il tsulatsi itu satu kaedah saja. Bal ya'ti 'ala suwarin mukhtalifatin. Laisa laha dawabitu wa innama tadi laisa li masdaril fi'il tsulatsi qa'idah, apa tadi bacaannya? Qa'idatun kan? Tadi qa'idatun kan terakhir kan? Iya, betul. Laisa laha dawabitu wa innama tu'rafu bis sama'i war ruju'i ila kutubil lughati. Ya, memang begitulah dia kaedahnya. Jadi kaedah untuk masdar fi'il tsulatsi ini sebenarnya ya cuma satu kaedah ya. Jadi kalau dibilang tidak hanya satu kaedah, ya bisa jadi ada sisi kelemahan. Itu hanya ada satu kaedah. Apa itu kaedahnya? Yaitu sama'i rujuk ila kutubil lughah. Jadi kaedahnya nengok kamus. Ya, satu kaedah itu. Enggak, dua lah ya. Sama satu lagi sama'i. Ya mungkin antum bisa melalui sama'i untuk mengetahui masdar fi'il tsulatsi mujarrad. Baik, jadi kata beliau bal ya'ti 'ala suwarin mukhtalifah. Jadi masdar bagi fi'il tsulatsi itu bahkan justru datang dengan gambaran ataupun image-image yang berbeda-beda, beragam macam. Laisa laha dhabit, yang enggak punya dhabitnya. Jadi jumlah fi'liyah laisa laha dhabit adalah jumlah na'tiyah. Jumlah na'at fi mahalli jarrin. Manutnya suar. Jadi na'at kedua, suwarin mukhtalifatin, na'at pertama. Laisa laha dhabitu, na'at kedua. Nah, demikian. Yang berarti yang beragam dan lagi yang gitu ya. Yang beragam lagi yang tidak punya dhabit. Jadi enggak ada kaedahnya. Kalau misalkan dia fi'il tsulatsinya begini dan begitu, maka masdarnya ini enggak ada sama sekali. Beda dengan tsulatsi mazid. Tsulatsi mazid kalau bab af'ala, ya masdarnya if'al. Kalau bab fa'ala, masdarnya taf'il. Enggak akan pernah masdar taf'il, ya masdar yang mengikuti wazan taf'il muncul dari bab af'ala. Kan begitu. Itu enggak akan pernah. Nah, beda dengan tsulatsi mujarrad ataupun fi'il tsulatsi ini. Jadi kita enggak bisa tebak ya, ini merupakan masdar yang mana. Dan intinya tidak punya dhabit. Ya, tidak ada dhabit yang pasti ya. Paling-paling ya aglab-aglab saja, yang ghalib-ghalib doang. Ya, kalau misalkan dia begini maknanya, ya menunjukkan ini dan itu, maka ghalibnya masdarnya ini, tapi tetap aja nanti ada yang menyelisihi. Nah, demikian. Ghair, nah ini dikecualikan oleh beliau. Jadi hukum asalnya laisa laha dhabit. Wa innama tu'rafu bis sama'i war ruju'i ila kutubil lughah. Jadi dengan mendengarkan ya, dengan sama' pendengaran dan dengan rujuk, apa bahasa Indonesia rujuk? Dan dengan kembali iya gitu lah ya. Dan dengan kembali ke kutubul lughah ataupun kamus. Ya, demikian. Rujuk, iya bahasanya saya ya. Iya. Jadi dengan merujuk gitu ya, dengan merujuk kepada kutubul lughah. Demikian. Ila kutubil lughati. Ghair, kecuali annahu minal auzanil gharibati fi masadiril af'ali tsulatsiyah. Kecuali ya, dia termasuk wazan-wazan yang ghalib di dalam apa pada masdar-masdar fi'il tsulatsi tersebut. Ya, ini waznu fi'alah bin nisbati lil hirfi. Ya, lil hirfi. Apa ada kata hirf? Apa bahasanya sih hirf? Profesi. Profesi ya? Oh, pekerjaan ya. nil hirfi ya. Kalau harf kan pojok, kalau hirf pekerjaan ya. Masya Allah, ya santa. Ya, pekerjaan. Jadi waznu fi'ala, maka masdar fi'il sulasi tersebut itu akan berwazan fi'ala. Dengan ketentuan apa? Bin nisbati lil hirfi, jika fi'ilnya itu bermakna hirf. Bin nisbati lil hirfi, disandarkan kepada jenis fi'il yang hirf, yang bermakna hirf ataupun pekerjaan. Contohnya seperti apa? Sina'ah, iya, atau qira'ah, ataupun zira'ah, tijarah. Ini kan bersifat hirf ya. Kalau qira'ah kayaknya enggak ya. Cuma itu kebetulan aja juga ngikuti wazan fi'alah ya. Dia hirf di sini yang dimaksud bukan pekerjaannya begitu, tapi lebih kepada apa namanya tuh? Profesi. Iya, profesi. Gitu ya. Sementara iya, qira'ah itu bukan profesi ya. Sama kayak duduk. Duduk kan pekerjaan tapi bukan profesi. Gimana ya bilangkan hirf ini ya? Enggak tahu saya lah. Ya kayak contohnya itu seperti sina'ah. Ini kan memang dia apa namanya itu ya? Sina'ah. Pabrik gitu ya. Apa memang iya industri ya, sina'ah industri. Atau tijarah, pedagang. Ini kan memang profesi dia. Zira'ah, bertani. Ini kan memang profesi. Beda dengan duduk, makan. Itu enggak dianggap profesi ya. Kan gitu ya. Sekalipun kadang-kadang itu dikiaskan sebagai profesi, misalkan hobinya makan gitu. Itu kan kias sebenarnya. Hobi mana ada istilahnya hobi makan kan gitu. Nah, demikian wallahu alam ya. Jadi yang arah-arahnya begitu itu apa istilahnya itu? Profesi kan. Jadi zira'ah, tijarah itu kan profesi ya namanya ya. Nah, demikian. Apa dagangan, kemudian panenan, kemudian apa? Pembuatan dan sebagainya, yaitulah yang namanya hirf ya, wallahu alam. Nah, kalau bentuk fiilnya kayak begini nih ya, maka dia wazannya fi'ala. Jika fiilnya itu bernisbah kepada makna hirf ya, jika fiilnya bernisbah kepada makna hirf, maka wazannya fi'ala. Ya ini sekali lagi ya, al-auzanul ghalibah. Sekali lagi di atas tadi dikatakan beliau, ghair annahu minal auzanil ghalibah. Jadi cuma ghalib. Apa bahasa Indonesia ghalib? Kebanyakan. Ya umum ya. Keseringan. Nah, jadi ada pembahasan-pembahasan, ada dhabit-dhabit yang tadi kan awalnya dia bilang laisa laha dhabit kan gitu. Namun ada sedikit dhabit-dhabit untuk wazan-wazan ghalib pada masdar sulasi mujarrad ini. Jadi, misalnya, bisa, iya. Jadi misalkan kita belum, belum pasti nih sama'inya ataupun rujuk ila kutubil lughahnya, ya silakan kita ikutkan ke babit ini, karena ini merupakan babit ghalib. Ya. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Jadi kalau memang kita dapati fi'ilnya itu bermakna hirf, ya ikutkan saja ke wazan fi'ala. Umumnya demikian, begitu loh. Kebanyakan begitu. Kemudian juga ya, yang termasuk auzanul ghalibah fi masadiril af'ali sulasi, ya termasuk wazan-wazan ghalib pada masdar-masdar fi'il sulasi adalah wazan fa'alan. Ya. Ini berarti wazni fi'alah ya, afwan ya, bacaannya wazni fi'alatin bin nisbati lil hirf. Kemudian wazni fa'alani. Ya, wazni fa'alan fa'alanin fi ma dalla ala al-ittirabi ya, fi ma dalla ala al-ittirabi iya guncangan ya, guncangan, dan berwazankan fa'alanun ya, berwazankan fa'alanun ini fa'alanun atau fa'alanu bacaannya? Fa'alanun atau fa'alanu? Contohnya seperti kaslanu. Kaslanu atau kaslanun bacaan yang benar? Kaslanu. Nah, sekarang ini fa'alanun atau fa'alanu? Iya, masya Allah. Ya, jadi sekalipun kita dapati penambahan ataupun imbuhan alif dan nun di akhirnya, namun kena unsur utamanya atau unsur yang satunya lagi itu enggak didapati, ya tetap tidak dinyatakan sebagai mani', sehingga dia tidak masuk kategori ya kategori ismul ladzi la yansharif. Nah demikian. Jadi ya waznu fa'alanin gitu ya. Wazni fa'alanin. Tanwin ya, munawwan. Fi madalla 'ala ittirab. Nah, berwazankan fa'alan ini pada fi'il-fi'il yang dia bermakna ittirab, goncangan. Ya, pada fi'il-fi'il yang bermakna goncangan. Ingat sekali lagi ya, ini kita bicara fi'il sulasi masih. Ya, fi'il yang sulasi. Contohnya seperti apa? Ghalayan, ghalayanun. Jadi fi'ilnya apa? Ghala, ghala yaghli, itu fi'ilnya. Nah, karena ghala artinya mendidih, berarti ini wazannya fa'alanun, ghalayanun. Mendidih itu kan guncang ya, berguncang. Contoh lagi dawaron. Bukan dauron ya, dawaron ikut wazan fa'a, bukan fa'lan tapi fa'alan. Bukan fa'lan, tapi fa'alan. Itu bedanya tipis saja. Ada yang wazannya fa'lan, seperti kaslan, tapi itu sifat, bukan masdar. Ada yang wazannya fa'alan, seperti ghalayan. Nah, ini masdar, bukan sifat. Nah, demikian. Contoh lain, tawafan. Ya, karena menunjukkan guncangan. Tawafan. Kalau bahasa Indonesia-nya apa ini? Topan. Ya, ya angin topan. Iya, putaran. Baik. Hah? Iya, taufan dari sini, benar-benar. Jadi taufan itu berasal dari bahasa Arab ya, angin taufan, angin puter kan gini. Tandem aja tuh. Iya. Iya. Iya, tandem. Kebetulan sekali. Cocokologinya enggak bisa dibantah. Masyaallah. Baik. Nah, demikian nih, Pak. Kemudian wazni fu'latin fi ma dalla ala launin. Kemudian berwazan fu'lah. Sekali lagi ini kita bercerita tentang fi'il sulasi ya, supaya enggak lupa. Nah, ada wazan-wazan ghalib yang dia pada master-master fi'il sulasi ini. Salah satu wazan-wazan ghalib tersebut adalah wazan fu'lah setelah dua wazan yang kita sebutkan sebelumnya. Wazan fu'lah. Nah, ini terjadi wazan fu'lah ini terjadi pada jenis yang bagaimana? Fi ma dalla ala launin. Pada fi'il-fi'il yang menunjukkan warna, arti warna, makna warna. Contohnya seperti ya seperti hamura atau ya hamura bukan hamira atau hamura telah merah. Hamira bukan hamura ya Afwan. Hamira. Ya. Seperti hamira. Ya. Jadi kayak mana dia kalau di masdar? Kalau arti masdarnya kayak mana itu warna ini? Merah. Merah gitu. Ya karena kan bahasa Indonesia tidak punya konjugasi. Ya, enggak punya tasrifan. Ada merahnya itu yang gitu. Gimana? Ada merahnya itu. Nah, merah kan kadang kata kita arti warna sifat gitu. Sifatnya merah. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia merah itu kata sifat ya. Tapi gini lagi ya, kata sifat dengan sifat itu sebenarnya berbeda ya. Sama seperti kata perintah dengan perintah. Kata perintah dengan perintah itu berbeda. Jadi kadang-kadang perintah itu bisa jadi bukan berupa kata perintah gitu. Ya kan begitu ya. Perintah itu bisa jadi bukan berupa kata perintah gitu. Nah, itulah yang kadang harus kita bedain ya. Jadi sifat, kata sifat itu lain lagi permasalahannya. Intinya istilahnya memang perlu didudukkan lah, diarahkan ke istilah mana gitu. Nah, begitu juga dengan bahasa Indonesia ya. Jadi merah itu lebih kepada kata sifat dan gak akan pernah jadi kata kerja. Namun beda halnya dengan bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu kata merah bisa dia itu berkonjugasi ke fi'il, bisa jadi dia berkonjugasi ke masdar, bisa jadi dia berkonjugasi ke sifat gitu loh. Itulah uniknya bahasa Arab. Yang kalau kita mungkin enggak akan menalari hal tersebut atau tidak akan memiliki imajinasi seperti itu gitu ya. Merah ya sudah merah aja, gimana ceritanya merah bisa jadi kata kerja gitu. Ya merah kata sifat selesai dan gak akan berubah jadi kata kerja. Nah namun dalam bahasa Arab, merah itu bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata masdar, bahkan bisa jadi kata sifat. Nah begitulah dia. Ya itulah uniknya kata sifat yang seperti ini ya. Nah begitu. Namun di dalam bahasa Arab ya, kalimat merah ini juga digelari dengan sifat ya. Tepatnya sifat musyabbah. Ya digelari juga dengan sifat begitu. Wallahu a'lam. Ya, tepatnya itu sifat musyabbah. Nah, sifat musyabbahah ini ya, itu tidak ada fi'il amarnya. Ya. Gitu. Jadi fi'il madhinya ada, fi'il mudhari'nya ada, tapi fi'il amarnya enggak muncul dia. Ya saya ingat saya begitu, wallahu alam. Ya. Jadi enggak ada istilah merahlah gitu, enggak ada. Ya. Nah, demikian. Jadi merahlah gitu, itu enggak ada ya. Hah? Isim maf'ulnya apalagi ya, karena dia lazim kan gitu ya, dia tuh lazim, apalagi isim maf'ulnya. Bahkan fi'il amrnya saja kalau kayak duduk itu kan lazim, tapi masih ada fi'il amrnya, duduklah. Namun ini nggak ada ya, sehingga saya nggak ada fi'il nahinya juga demikian. Jadi nggak ada istilah merah, jangan merah gitu ya. Wallahu a'lam, nggak muncul darinya wazan fi'il amr, sighah fi'il amr dan fi'il fil nahi. Nanti saya pastiin lagi ya, saya lupa juga. Demikian. Jadi hitam, terus apa lagi? Ganteng, itu enggak ada itu sebenarnya. Kalau ganteng, indah ada enggak ya? Nantilah saya pastiin lagi ya, saya pun lupa ya. Pastinya kayak gimana? Ya sehingga saya pokoknya ada fil-fil itu ikhwah. Intinya ada fil-fil itu yang dia tidak muncul silah fil amarnya. Jadi memang enggak ada di tasrifan, dia enggak akan ada gitu. Ya sekalipun kalau kita nasrifin kita munculin karena jalur tasrif ya kan, supaya mudah kan gitu. Tapi pada dasarnya dia enggak ada aslinya. Wallahu alam. Nantilah kita pastiin lagi ya, saya juga lupa udah. Nanti saya pastiin. Nah demikian. Jadi ya merah, telah merah, kalau misalkan masdarnya ya merah gitu aja. Warna merah gitu. Iya, warna merah gitulah mungkin iya. Jadi masdarnya warna merah gitu loh. Iya, kira-kira begitu. Itu masdarnya. Dan kita mau bikin kan nggak ada, karena bahasa Indonesia itu tadi nggak punya konjugasi kan. Sebenarnya telah merah itu sendiri pun kan sebenarnya tidak berkonjugasi, tetap aja merah kan. Hanya saja kita tambahi kata telah. Memerah. Apa ada memerah dalam bahasa Indonesia? Memerah. Apa ada memerah? Itu dia. Ada nggak memerah dalam KBBI? Ya, wallahu a'lam ya. Yang saya tahu di dalam bahasa Indonesia merah itu kata sifat ya. Ganteng. Enggak, itu ada enggak gitu. Nah itu masalahnya, ada enggak dalam bahasa Indonesia? Kalau ada nanti mengganteng pun jadi ada. Ya kan, iya kan begitu ya. Mengganteng nanti jadi ada, menampan jadi ada kan. Menjelek jadi ada kan. Karena itu satu kupu itu ya. Jelek, ganteng, merah, hitam dan sebagainya. Itu kan satu kupu itu. Satu jenis lah ya. Wallahu'alam. Nah kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan sifat musyabbah. Sifat musyabbah, ganteng, jelek, kemudian bagus, merah, hitam, terus apalagi itu disebut dengan sifat musyabbah. Begitu. Kalau kayak misalkan jalis, dharib, qari, itu disebut dengan isim fa'il. Sifat juga, tapi disebut dengan isim fa'il. Nah, kalau kayak jamilun, itu disebut dengan sifat musyabbah bismil fa'il. Jadi beda dia, antara sifat musyabbah dengan isim fa'il itu beda. Nah, begitu. Wallahu'alam. Jelas ya, jadi intinya menunjukkan makna warna. Kemudian berwazan fu'al, ya, wazni fu'alin fi ma dalla ala da'in aw sawtin. Berwazan fu'al, yakni mengikuti wazan fu'alun, ya fu'alun itu pada fi'il-fi'il yang bermakna penyakit dan bermakna suara. Contohnya kayak su'al, batuk. Ini merupakan bentuk masdar daripada sa'ala ya, kalau nggak salah saya. Ya, sa'ala atau sa'ila, lupa lagi. Kalau nggak salah sa'ala. Iya, sa'ala. Ya. Nah, karena sa'ala itu artinya telah batuk, ya, telah batuk, maka masdarnya ngikuti wazan fu'al, su'alun. Apa bahasa Indonesianya? Ya sama gitu juga, batuk, karena enggak ada konjugasi gitu loh. Enggak ada tasrifan dalam bahasa Indonesia. Nah, demikian. Jadi ya bahasa Indonesia su'alun ya tetap batuk. Karena enggak mungkin batukan gitu ya, enggak mungkin ya. Ya tetap batuk gitu. Atau penyakit batuk gitu lah ya. Iya, kan begitu. Wallahu a'lam. Zukam kalau enggak salah saya demam ya. Flu ya, flu. Nah, itu. Hah? Influenza. Influenza ya. Jadi zakama, dia telah demam ataupun telah berinfluenza gitu ya. Nah, kemudian masdarnya zukam, karena itu bermakna penyakit pilnya, maka masdarnya zukam. Ikut wazan fu'al. Begitu pula dengan buka. Ini kan suara ya. Baka, fi'ilnya baka, telah menangis. Maka wazan maka masdarnya ikut wazan fa'al, bukaun. Ya, pokoknya kalau menunjukkan makna suara, umumnya ingat, umumnya sekali lagi itu mengikuti wazan fa'al. Ya, suara atau penyakit ikut wazan fa'al. Saya enggak pernah hafal ini itu. Enggak pernah hafal saya. Ya, jadi saya tetap aja udahlah, rujuk kamu sajalah, selesai gitu. Ya, enggak pernah hafal saya. Sekalipun saya tahu ini ghalib. Ya. Tapi saya pribadi ya, bagi saya pribadi enggak ngebantu gitu. Sehingga udahlah, lihat kamu saja, apalagi saya akui bahwa saya belajar nahwu itu tujuannya adalah buat baca kitab, bukan buat berbahasa Arab ya. Ya entahlah kalau nanti saya udah di Arab insyaallah kan ini. Karena di sini tujuan saya buat baca kitab, jadi kayaknya ya udah lihat kamu saja gitu. Tapi kalau antum ingat dan antum hafal, itu saya apresiasi. Ya, sangat bagus ya. Dan menambah keberbobotan antum. Kalau misalkan berwazan ini bermakna ini, maka umumnya ikut wazan ini. Bermakna ini umumnya ikut wazan ini. Masya Allah ya, itu saya apresiasi tetap. Dan itu tetap lebih baik ya. Wallahu a'lam. Namun saya sampai sekarang enggak hafal-hafal nih. Bolak-balik sudah ngasih tahu tentang ini tapi enggak hafal-hafal. Kemudian berwazan fi'al ya, berwazan fi'alin wazni fi'alin fi ma dalla ala alam tina'in. Berwazan fi'alun pada fi'il-fi'il yang bermakna imtina. Apa imtina? Larangan ya? Larangan kan? Baik. Ya, menunjukkan larangan. Contohnya seperti pencegahan ya. Ya, pencegahan, menunjukkan makna pencegahan. Jadi pada fi'il-fi'il yang memiliki indikasi makna pencegahan, maka itu masdarnya ikut wazan fi'al selama fi'ilnya sulasi. Sekali lagi saya ingatkan, selama fi'ilnya itu sulasi, maka ikut wazan fi'al jika ada indikasi pencegahan pada fi'ilnya. Contohnya seperti apa? Aba, enggan ya. Fi'ilnya maksud saya. Oh, iya, fi'ilnya kan aba ya, enggan. Nah, masdarnya ikutkan ke wazan fi'al, berarti iba'un. Ya, itu jadi hamzah karena apa? Jadi hamzah siyanya karena apa? Abaya. Abaya'ba, itu aslinya apa? Abaya'ba. Apa aslinya, ikhwah? Aba itu. Itu huruf illahnya aslinya apa itu? Wow. Wow ya? Enggak, seingat saya tulisannya pakai alif. Pakai alif bengkong. Biasanya, iya. Karena biasanya kalau tulisannya pakai alif bengkong, itu enggak mungkin wow, ya. Kalau tulisannya pakai alif tegak, baru wow dia. Baik, jadi aslinya ya ya. Nah, karena ya berada di ujung setelah alif tambahan, makanya jadi hamzah ya. Ibaun. Jadi fi'ilnya aba. Nah, aba itu kan mengindikasikan ketidakmauan, penolakan, pencegahan kan gitu ya. Ya kan gitu, keengganan dan sebagainya lah. Intinya ada indikasi ke arah imtina. Maka dia ikut wazan fi'al. Kemudian contoh lain, nifar. Apa nifar? Ini enggak tahu saya arti nafaro. Menghindari nafaro. Oh iya, berarti ialah sama. Itu juga mengindikasikan makna imtina, ya kan? Ya dulu alam tina. Kan begitu. Jadi makanya wazan daripada nafaro adalah nifar, ikut wazan fi'al. Begitu pula dengan ataba. Ini juga enggak tahu saya arti ataba. Hah? Mencela. Oh iya benar, mencela. Ya, mencerca. Nah, ini kan juga ya dulu alam tina ya. Ya dulu alam tina. Larangan, cegahan ataupun sebagainya. Maka wazan masdarnya ngikuti wazan fi'al. Begitu juga dengan adza, ya. Adza ya'udzu, berlindung. Ini kan juga yadullu 'ala imtina, ya. Pencegahan apa namanya? Pelarangan dan sebagainya, ya. Maka masdarnya iyad, wal iyadu billah, kan gitu. Iyadun. Nah, adza ya'udzu. Wallahu a'lam. Baru saya tahu iyad itu masdar. Oh iya. Fi'al ya, wazan fi'al. Jadi itu apa namanya masdar dari adza. Namun kalau ditanyakan kenapa wawnya jadi ya, ya kan seharusnya kan iwad. Ya seharusnya iwad bukan iyad. Kan begitu. Iya kan? Nah, kenapa wawnya jadi ya? Munasabah. Apa? Iwa. Ah, iwa. Apa yang salah dengan iwa? Kok enggak munasib? Kenapa bisa wawnya jadi ya? Kan adza ya'udzu. Ya kan berarti kan adza ya'udzu iyadzun jadinya. Adza ya'udzu itu kan berarti awadza. Kok bisa jadi iyad? Kok enggak iwad? Seharusnya ya iwad ikut wazan fi'al kan. Kenapa wawnya berubah jadi ya itu? Jadi iyad. Ya kan enggak lah, asalnya waw lah. Ya kan adza ya'udzu berarti kan awadza ya'udzu. Kan begitu. Ya kan? Iya, kan a'udzu billahi kan a'udzu. Nah, kenapa bisa jadi ayat? Qawla. Ha. Yaqulu. Qawla yaqulu. Qawlan. Iya, qawlan dia. Iya, ayat kok enggak iwad kan seharusnya iwad kan? Wal iwadu billah kan seharusnya. Kenapa wal iwadu billah? Kenapa wawnya jadi ya ini? Kaidahnya yang mana itu? Enggak dapat saya. Kenapa ya? Hah? Belum ada kaidahnya enggak? Kita mati. Itulah coba kita bayangkan dulu ini kaidah yang mana yang berlaku di iwad ini? Kenapa bisa jadi iwad? Kalau munasib enggak, karena dia. Tapi pun ada kaidah ya, sahaja. Dia kaidah yang belum. Takfif, enggak ada pak, enggak ada. Dan juga enggak ada yang berat dengan iwad gitu loh. Iya. Pelajari, karena mau kerja itu cuma yang mau ketemu dengan dia itu. Itu yang di khusus. Ah iya, yang si makul ya. Iya kan? Iya. Si makul. Sebelumnya masuk masdar ini ya. Yang ada kebanyakan dia. Iya, betul. Iya, itulah dia. Nantilah kita cari ya apa itu apanya ya. Jawabannya insyaallah. Iya, kaidahnya apa? Sedikit lagi lah kita baca ya biar selesai ya. Biar masuk ke nomor 2. Wa idza lam yadulla al-masdaru 'ala shay'in mimma taqaddama فالغالب أن يكون على الأوزان التالية. Nah, sudah selesai kita bahas masalah yang tadi itu. Kemudian beliau katakan yang kedua, jika seandainya masdar tersebut tidak menunjukkan atas sesuatu dari apa-apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya, jadi tidak menunjukkan hiraf, tidak menunjukkan ittirab, tidak menunjukkan laun, tidak menunjukkan da dan saut, tidak menunjukkan imtina, maka فالغالب ayyakuna 'ala al-awzan al-thaliyah, maka umumnya, ya lagi-lagi pakai umumnya, enggak juga sesuatu hal yang pasti, ya fal ghalib, kalau enggak menunjukkan makna-makna di atas ya masdarnya, maka umumnya mengikuti wazan-wazan berikut. Apa aja wazan-wazan berikut tersebut? Kalau fi'ilnya mutaaddi, ya ay al-fi'l alladhi lahu maf'ulun bihi waznu fa'lun. Jadi lil fi'lil mutaaddiyyi waznu fa'lin, kok waznu fa'lun ya? Waznu fa'lin. Contohnya sam'un, fathun, man'un, darbun, fahmun, raqmun, dan semuanya ini adalah wazan-wazan yang menunjuk apa yang apa fi'il-fi'il yang mutaaddi. Yani al-fi'lul ladzi lahu maf'ulun bihi, fi'il yang punya maf'ulun bihi, yang memiliki maf'ulun bihi. Nah, demikian. Wa hunaka khata'un shay' bi nutqi kalimati raqmin bi fathil qafi wa sihhatuha raqmun bi taskinil qafi, dan di sana ada kesalahan yang familiar, yang apa namanya, yang yang sering gitu ya. Iya, kesalahan yang sering lah. Yaitu apa? Mengucapkan kalimat rakam dengan memfathahkan qafnya, rakam, rakam. Ya, jadi rakam. Wasihhatuha, dan yang benarnya adalah rakmun, ay bitaskinil qaf, dengan mensukunkan qafnya, rakmun, bukan rakamun. Jadi bukan rakam tapi rakam gitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam. Jadi ada catatan dari beliau, ada himbauan. Ya, wa hunaka khata'un sya'i. Ya, dan sering ada kesalahan yang terjadi pada penglafazan binutqi kalimati raqmin, pada penglafazan raqam. Ini bi fathil qafi wa sihhatuha raqmun bi taskinil qafi. Wallahu alam. Nah, jadi singkatnya, kalau fi'ilnya mutaaddi dan tidak menunjukkan makna-makna yang di atas, maka dia ikut wazan fa'lun. Kalau fi'ilnya lazim, lil fi'lil lazimi ay al fi'lul ladzi laisa lahu maf'ulun bihi, maka wazannya fu'ulun, fu'ulatun dan fa'alun. Ya. Jadi fu'ulun, fu'ulatun dan fa'alun, itu wazan-wazannya kalau fi'ilnya lazim dan tidak mengikuti makna-makna di atas, dan maksudnya tidak menunjukkan makna-makna di atas. Jika fi'ilnya lazim dan tidak menunjukkan makna-makna di atas, maka biasanya wazannya ikut wazan fu'ul satu, fu'ulah dua, dan fa'alun, bukan fa'alun tapi fa'alun. Kalau fa'alun itu fi'ilnya muta'addi, kalau fi'ilnya muta'addi dia fa'alun, tapi kalau fi'ilnya lazim dia fu'ul satu, fu'ulah dua, dan fa'al tiga. Contohnya seperti qu'ud, ya, ya, qu'udun, julusun, ya, sering dengar kata itu kan, karena memang fi'ilnya lazim, sujudun, atau fu'ulah, seperti contohnya suhulah, su'ubah, udhubah, nu'umah, dan sebagainya. Atau fa'alun, farahun, ya, farahun, marahun, syaba'un, tarabun, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.